Senior itu semakin mendekat. Kamu abaikan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu ku berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Jalan bersamanya di kala dinginnya senja, hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saat untuk pulang, tak ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Wow, jangan rasa.